Kita semua anak Adam, datang dari satu rahim. Namun kini kita saling mendendam, itu semua karena faham. Sirik dan rida datang mendendam. Semoga akan kau dengar.